بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita akan berbicara tentang salah satu dari bulan dan waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keutamaan lebih dibanding bulan-bulan yang lainnya, yaitu Syahrullah Al-Muharram, bulan Muharram, yang mana dari kesempurnaan rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang memilih memberi keutamaan kepada sebagian ciptaannya, diberi kelebihan dibanding yang lainnya. Firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu Allah, dialah yang menciptakan apapun yang Ia kehendaki, dan Dia pula yang memilih memberi keutamaan, memberi kelebihan pada sebagian ciptaannya. Bulan telah Allah sebutkan dalam At-Taubah 36, inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Firman Allah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan itu ada dalam kitab Allah di hari Allah ciptakan langit dan bumi. 4 darinya adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Perangi kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahui Allah sesungguhnya bersama orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotaba fi hajjatih, Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah di haji beliau. Beliau sampaikan dalam khutbahnya, ala inna zaman qad istadara kahai'atihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Ketahui oleh kalian, sesungguhnya waktu ini, zaman, telah berputar sebagaimana Allah ciptakan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. As-sanatu itna asyara syahran minha arba'atun hurum. Satu tahun itu 12 bulan. Empat darinya adalah bulan-bulan haram. Salasatu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Tiga bulan haram itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang satu adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumada dan Sya'ban. Tsumma qala, kemudian Rasul sampaikan, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, kami para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Kemudian beliau terdiam. Kami para sahabat menduga beliau akan memberi nama hari itu selain dengan namanya yang ma'ruf. Qala alaysa yawman nahr, bukankah ini hari nahr? Qulna bala, kami jawab, iya ini hari nahr. Tsumma qala ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kembali kami jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Kembali beliau diam, sehingga kami pun mengira beliau akan memberi nama bulan ini selain dengan namanya yang ma'ruf. Qala alaysa dzulhijjah, kemudian beliau tanya, bukankah ini bulan dzulhijjah? Qulna bala, kami jawab, iya ini dzulhijjah. Tsumma qala ayu baladin hadza, kemudian kembali beliau tanya, negeri apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Kembali beliau diam, sehingga kami pun mengira beliau akan beri nama negeri ini selain dengan namanya yang ma'ruf. Qala alaysatil baldah, qulna bala, kemudian beliau katakan, bukankah ini negeri, yakni negeri haram pula? Kami jawab, bala, iya. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum, maka darah kalian, harta kalian, qala wa ahsibuhu, qala wa a'radakum, perawi syak, ini aku mengira ingatanku, beliau pula mengatakan, wa a'radakum, selain darah dan harta, kehormatan kalian pula, alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha, haram, seperti haramnya hari kalian ini, fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, wasatalkauna rabbakum, fayas'alukum an a'malikum, dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian dan akan Allah tanya amal perbuatan kalian. Alala tarji'u ba'di dhullala yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ketahui oleh kalian, setelah aku meninggal kelak, jangan kalian kembali sesat dengan masing-masing membunuh saudaranya yang lain, memukul punuknya. Ala hal ballaght, bukankah aku telah sampaikan? Ala yuballighu syahidul ghaib, hendaknya yang hadir dari kalian menyampaikan ini kepada yang ghaib, tidak hadir. Fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'alahum min ba'd man yasma'uh, mungkin yang kalian sampaikan akan lebih faham, akan lebih mengerti dari yang menyampaikannya. Hadis ini para ulama sebutkan terutama pada potongan yang pertama, inna zaman qadistadara kahai'atihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, zaman tahun ini telah berputar seperti kondisinya di mana Allah ciptakan, di hari Allah ciptakan langit dan bumi, ini merupakan penetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan kembali sebagaimana Allah menciptakannya sebelum adanya perubahan dari manusia, sebelum adanya pemajuan dan pengunduran, sebelum adanya penambahan dan pengurangan. Karena musyrikin menjadi kebiasaan mereka memajukan beberapa bulan, mengundurkan beberapa bulan yang lain semau hawa nafsu mereka. Tahun ini misalnya Muharram mereka halalkan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, atau yang semisalnya. Nanti keharamannya ditunda, diundur di bulan yang lain. Begitulah mereka. Maka Rasulullah SAW dengan ini, qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, menegaskan bahwa zaman tahun ini telah kembali berputar seperti Allah ciptakan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak boleh diajukan, tidak boleh diundurkan, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurangi seperti Allah ciptakan dia. Sebagian fuqaha menjelaskan pula bahwa yang dimaksud Rasul ini zaman berputar. Di tahun itu Rasulullah SAW haji di bulan Dzulhijjah. Sementara Arab dahulu sering mengundurkan bulan-bulan haram seperti yang tadi, sehingga sering mereka itu haji di luar bulan Dzulhijjah. Arab sebelum diutusnya Rasul SAW sering melakukan ibadah haji karena ada sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalam di mereka. Al-muhim mereka lakukan itu di selain bulan Dzulhijjah. Tetapi yang ma'ruf adalah makna yang pertama, bahwa az-zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, maknanya tadi bahwa yang haram adalah haram, Muharram dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ini tidak boleh diajukan, diundurkan semau mereka sendiri. Begitu Allah ciptakan, maka seperti itu harus dijaga. Bulan Muharram salah satu dari bulan-bulan haram disebut Muharram. Kata Alamuddin As-Sakhawi rahimahullah, ada yang mengatakan ya karena dia bulan haram, maka dinamakanlah bulan Muharram, dari tahrim, dari haram. Artinya dia salah satu dari bulan-bulan haram. Kenapa secara khusus dia dinamakan Muharram, yang lain tidak? Yang lain bulan haram juga, tapi namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Kata beliau, untuk menekankan dan memperjelas keharamannya, sehingga dinamakan Muharram. kembali kepada kebiasaan orang Arab dulu yang semaunya merubah-rubah waktu haram, bulan haram. Setahun ini mereka halalkan, setahun depan mereka haramkan, dan begitu seterusnya. Maka untuk mempertegas dan memperjelas keharamannya dinamakanlah bulan ini bulan haram. Tidak boleh dirubah-rubah, diajukan ataupun diundurkan. Bulan haram tentunya dia memiliki sekian keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya. Di Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Dan dalam hadis ini jelas kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan atau menisbatkan bulan haram ini kepada Allah, syahrullah al-Muharram, bulan Allah Muharram. Tentunya sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah punya kemuliaan tersendiri, punya keagungan lebih dari yang lain. Karena Allah tabaraka wa ta'ala ketika dinisbatkan kepada Allah sebagian dari makhluknya, maka pasti karena keutamaan dan kemuliaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW Muhammad dinisbatkan kepada Allah sehingga disebut Abdullah, Rasulullah, karena keutamaan besar beliau. Begitu pula Ka'bah disebut Baitullah karena keutamaannya, rumah Allah. Begitu pula unta, Nabi Saleh disebut Naqatullah, wa hakadha. Dari makhluk Allah ketika itu dinisbatkan kepada Allah tentu menunjukkan keutamaan lebih padanya. Bulan ini Muharram Rasulullah nisbatkan kepada Allah, syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Dan tidak didapati bulan-bulan yang lain dinisbatkan kepada Allah secara langsung seperti ini. Tidak didapati bulan-bulan yang lain selain Muharram dinisbatkan kepada Allah Rabbul Alamin, kecuali bulan ini Muharram. Tentu itu keistimewaan dan keutamaan besar yang Allah berikan dan Allah pilih pada bulan Muharram. Di bulan Muharram ada puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram. Bahkan karena keutamaannya ini qadim, lama, sehingga bahkan Quraisy pun puasa pada hari ini. Dan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam puasa di Mekah pada Asyura sebelum diwahyukan kepada beliau. Puasa pula pada hari ini 10 Muharram Musa alaihi salam sebagai wujud syukurnya kepada Allah karena diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya, beliau dan mukminin yang bersamanya. Disebut hari ke-10 Muharram dengan Asyura ini juga ta'zim, bentuk pengagungan, bentuk mubalaghah, artinya ada nilai lebih, punya keutamaan lebih, tidak hanya sekedar dinamakan al-ashir, yang ke-10, walaupun dia al-ashir, tapi dinamakan Asyura karena ta'zim, keagungan dan keutamaannya. Di dalam syariat tentunya puasa di hari yang ke-9 dengan hari yang ke-10 Muharram itu lebih sempurna dan lebih afdal. Antara lain di Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, qalat kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Hari Asyura 10 Muharram, hari yang Quraisy di masa jahiliyah pun puasa padanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Rasulullah pun puasa di masa jahiliyah di 10 Muharram ini. Falamma qadimal Madinah shomahu. Begitu Rasulullah tiba di Madinah, beliau pun kembali puasa 10 Muharram. Wa amara bisiyamihi. Dan beliau memerintah kepada para sahabatnya untuk puasa 10 Muharram. Falamma furidha Ramadan taraka yauma Asyura. Begitu puasa Ramadan diwajibkan, maka ditinggalkanlah perintah puasa Asyura. Faman syaa'a shomahu wa man syaa'a tarakahu. Maka ya, kembali kepada kehendak orang, yang ingin puasa Asyura ya puasa mendapat keutamaannya, yang tidak ya tidak puasa. Karena awal perintah, tapi begitu Ramadan diwajibkan, fardu hanya itu yang diwajibkan. Selainnya adalah puasa-puasa sunnah. Diriwayatkan pula oleh Rubaiyah bintu Muawwid radhiyallahu taala anha, qalat arsala Rasulullah sallam ghadata Asyura ila qural ansar allati haula al-Madinah. Rasulullah mengutus utusannya di pagi hari Asyura ke kampung-kampung Ansar di Madinah. Man kana asbaha shaiman falyutim shauma. Disampaikan pesan Rasulullah. Yang pagi ini puasa, sempurnakanlah puasa kalian, teruskan. Wa man kana asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumi. Tetapi yang pagi ini tidak puasa, hendaklah dia menyempurnakan sisa harinya, menahan. Fakunna ba'da dzalik nasumuhu. Maka kami para sahabat, kata Rubaiyah, puasa di Asyura. Wa nusawwimuhu sibyanana shighar. Bahkan kami ajak puasa, kami puasakan anak-anak kami yang kecil. Wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ihan ay min as-suf. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainaha iyyahu hatta yakuna al-iftar. Kalau mereka nangis kelaparan, kami berikan mainan kain, semisalnya untuk menghibur mereka sampai waktu berbuka. Demikian hadis di Bukhari dan Muslim pula. Kata Hafidz, ini menunjukkan memang asalnya Asyura wajib untuk puasa padanya, karena perintah dari Rasul awal beliau datang ke Madinah kepada para sahabatnya. Bahkan lebih ditekankan lagi dengan diutus beberapa sahabat mengingatkan di kampung-kampung Ansar di Madinah. Sampai kemudian diwajibkan puasa Ramadan, dicabut perintah kewajiban puasa Asyura. Karenanya Jabir meriwayatkan di Bukhari Muslim pula, kana Rasulullah SAW ya'muruna bisiyami yaumi Asyura. Rasulullah memerintahkan kami puasa di hari Asyura. Wa yahuthuna alai wa yata'ahaduna inda. Bukan hanya merintah, tapi juga beliau sangat anjurkan. Dan beliau yata'ahad, beliau ingatkan, seperti tadi, ngutus orang ini itu. Dan ingin sangat beliau untuk para sahabat puasa Asyura. Falamma furidha Ramadhan lam ya'murna walam yanhana walam yata'ahadna indah. Tapi begitu Ramadhan diwajibkan, kata Jabir, Rasul tidak lagi memerintahkan kami untuk Asyura, perintah wajib. Tidak pula melarang kami untuk puasa, dan tidak pula yata'ahad. Sudah enggak seperti awalnya. Awalnya diingatkan, diutus orang ke kampung-kampung, tapi setelah Ramadan diwajibkan, itu semua ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Bukhari Muslim pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ma raaitun nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu 'alal ayyam illa hadzal yaum yaum asyura. Kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga puasa yang puasa di hari itu beliau istimewakan, beliau utamakan lebih di hari-hari yang lain. Tidak ada pernah Rasul seperti itu kecuali puasa Asyura. Artinya ini dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari fi'l sunnah fi'liyah. Ibnu Abbas katakan bagaimana Rasul yataharra. Yataharra itu menjaga, ditunggu datang harinya, tidak ingin terlewat. Jangan sampai terlewat sampai tanggal 10 Muharram sementara tidak puasa. Dijaga betul untuk beliau puasa selalu di 10 Muharram. Bahkan seperti Ibnu Abbas katakan, faddalahu 'alal ayyam. Karena beliau mengutamakan, punya fadilah besar hari ini Asyura dibanding hari-hari yang lainnya. Tentunya selain Ramadan, karena puasa wajib, tidak ada yang lebih afdol darinya. Yang dimaksud dari puasa-puasa sunnah yang lain. Juga di Muslim, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu yaumi Ashura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla. Dan puasa Ashura, aku berharap dengannya kepada Allah untuk Allah menghapus dosa-dosa setahun yang sebelumnya, yang telah lalu. Dan ini qauliyah, perkataan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Asyura, anjuran puasa, sunnah puasa padanya dengan perkataan Rasul dan juga dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan, qala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, ketika Rasulullah puasa Asyura, wa amara bi siyami, dan beliau perintah untuk puasa Asyura, qalu ya Rasulullah, para sahabat sampaikan, wahai Rasulullah, innahu yaum tu'azzimu al-yahud wa nasara, 10 Muharram itu hari yang juga dimuliakan, diagungkan oleh Yahudi dan juga Nasara. Ini kif kita menyamai mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sampaikan, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawma at-tasi'. Insyaallah tahun depan kita akan puasa di hari yang kesembilannya. Beliau syariatkan ini untuk menyelisih dan beda dengan Yahudi dan Nasara. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tahun depannya Rasulullah sallam telah wafat alaihi salatu wasallam. Di lafaz lain beliau katakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan puasa di hari yang kesembilannya Muharram. Artinya bersama dengan Asyura-nya, sehingga dua hari. Ada juga riwayat di mana Rasulullah di Muslim, di Sahih Muslim, bertanya beliau kepada mereka, kepada Yahudi atau juga Nasara, ma hadzal yawma alladzi tasumunahu, hari apa ini yang kalian puasa padanya, kenapa kalian puasa? Qalu hadza yaumun adzim. Jawab mereka, ini hari agung, hari istimewa. Anjallahu fihi Musa wa qauma. Pada hari inilah Allah selamatkan Musa dan kaumnya Bani Israel yang bersamanya. Wa gharqa Fir'aun wa qauma, di hari ini pula tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran. Karenanya Nabi Musa puasa di hari ini sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Diselamatkan dari musuhnya. Fanahnu nasumuhu, maka kami ahlul kitab juga puasa pada hari ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul katakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih pantas dan lebih berhak kepada Musa ketimbang kalian Yahudi. Kata Qurtubi rahimahullah, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pun terbiasa melakukan puasa Asyura 10 tahun atau bahkan lebih. Tiap 10 Muharram beliau puasa. Tapi kemudian tadi ketika diingatkan atau disebutkan Yahud, Nasara juga puasa hari ini, diagungkan oleh mereka. Sampai kemudian beliau tanya, kenapa kalian puasa? Jadi jawaban mereka menampakkan kalau mereka umat yang cinta kepada Musa, umat yang taat, mengikuti dan bersuri toladan kepada Musa. Makanya Rasulullah katakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak, kami yang lebih pantas mengikuti Musa ketimbang kalian. Yahud, kita tahu siapa Yahudi. Di riwayat Ibnu Abbas mauquf, Ibnu Abbas katakan, sumut tasi' wal ashir khaliful Yahud. Puasalah 9 dan 10 Muharram agar dengan itu kalian menyalai Yahudi, agar menyelisih Yahud, selisih oleh kalian. Atau di lafaz lain Ibn Abbas katakan, khaliful Yahud, sumu yaumat tasi' wal ashir, selisih Yahud, puasalah di tanggal 9 dan 10. Oleh karenanya disunahkan menjamak, menggabungkan antara puasa tanggal 9 dan 10 Muharram agar berbeda dengan ahlul kitab. Ini dinukilkan dari banyak a'immah salaf, Ibnu Abbas, Abu Rafi', Ibnu Sirin, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rohuya, dan banyak yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di hari Asyura pula terkait tanggal 10 Muharram ada perbuatan atau amalan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum, atas dasar keyakinan karena ideologi tertentu atau atas nama agama baik itu terkadang karena dasar bermula dari kesedihan, bela sungkawa, bersedih dan mengingat suatu tragedi atau musibah tertentu, atau sebaliknya bergembira ria, bersenang-senang, berfoya-foya di hari tersebut. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari para sahabatnya radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhai oleh Allah, demikian pula para tabi'in rahimahumullah, generasi-generasi terbaik umat ini, tidak dinukilkan dari satu pun dari mereka anjuran atau bahkan perintah atau penukilan semata perbuatan bahwa mereka melakukan hal-hal yang semacam itu. Enggak ada. Tidak ada pula dari satu pun dari imam-imam kaum muslimin yang ma'ruf, Syafi'i, Ahmad, Malik dan yang lainnya. Tidak ada. Oleh sebab itu di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab sunnah yang ma'ruf juga tidak ada penyebutan perintah, anjuran, ajaran untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi. Bergembira ria, berpesta ria, bersenang-senang, foya-foya, atau berbela sungkawa, bersedih, menangis, meratapi dan yang semisalnya di hari Asyura ini. Tidak ada itu di kitab-kitab sahih, tidak ada di kitab-kitab sunan, tidak ada di kitab-kitab musnad dan tidak yang lainnya. Bahkan tidak pernah dikenali yang semacam ini di masa-masa keemasan umat ini, para sahabat Rasul, tabi'in dan atba' tabi'in. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan arah ke sana, namun maudhu'ah, palsu, dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, yang dinisbatkan kepada Rasul, hadis maniktahala yauma asyura lam yarmat min dalikal 'am, barang siapa yang menggunakan kuhul, alis celak, bubuk celak di mata, kalau dia gunakan itu sebagai bentuk berhias diri, memuliakan hari itu, bersenang-senang, sehingga dia pakai di matanya celak di hari Asyura secara khusus, maka dia tidak akan terkena romat selama setahun itu. Romat penyakit mata. Ini hadis palsu. Demikian pula man ightasala yauma asyura lam yamrad dzalikal 'am, yang mandi di hari Asyura bukan sekedar mandi tapi karena menganggap punya keutamaan mandi di hari itu. Beda orangnya kebetulan mandi di hari Asyura dengan dia dengan keyakinan ada keutamaan mandi di hari Asyura, maka dia mandi. Maka dia tidak akan sakit selama setahun itu. Ini juga palsu. Fi yaumi Asyura taubatu Adam. Di hari Asyura itu pula tobatnya Nabi Adam disebutkan dalam riwayat. Wastiwa usafinatuh alal judi, dan di hari Asyura itu pula kapal Nabi Nuh berhenti di judi. Wa inja Ibrahim minan nar, Asyura pula hari diselamatkan Ibrahim alaihissalam dari api. Wa fida'ud dhabi Ismail bil kabsh, Asyura itu pula hari digantikannya Ismail dengan seekor domba ketika hendak disembelih oleh Ibrahim. Wa warada Yusuf ala Ya'qub, dan kembalinya Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'qub alaihi wassalam juga di hari Asyura. Ini semua palsu. Wa man wassa ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa Allahu alaihi sa'iras sana, dan barang siapa yang memberi kelonggaran kepada keluarganya, kepada dirinya di hari Asyura, Allah beri kelonggaran dia di setahun itu. Ini beri kelonggaran, sudah dia kasih jajan, dia berikan pakaian baru, dia buat makanan, pesta atau apalah. Hasil dia keluarkan belanja dan nafkah untuk anak istrinya bersenang-senang. Semua ini riwayat-riwayat palsu dan makdzub, dusta atas nama Rasulullah SAW. Didustakan dan dipalsukan oleh para ulama, yang dinyatakan itu palsu oleh para ulama hadis. Maka berhati-hatilah seorang muslim darinya, agar tidak termasuk yang Rasulullah sebutkan, wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka wal'iyadu billah. Di hari Asyura pula 10 Muharram mereka sebagian orang memperingati kejadian terbunuhnya Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentunya Husain terbunuh, begitulah takdir dan qadha yang telah Allah tetapkan, karena kejadian ini orang-orang Rafidhah, kelompok yang pertama Syiah Rafidhah, alaihim minallah ma yastahiqun, yang sok menampakkan wala loyalitas dan pembelaan cinta kepada Husain bin Ali, padahal kenyataannya mereka adalah zanadiqah, orang-orang zindiq, mulhid, juhal, orang-orang jahil. Mereka jadikan hari Asyura ini sebagai maktam, hari kesedihan, hari di mana mereka sangat sedih, sangat iba mengingat apa yang terjadi kepada Husain di masa itu. Bahkan mereka melakukan ratapan besar-besaran, meratapi kematian atau terbunuhnya Husain bin Ali. Di hari itulah mereka lantunkan syair-syair dan qasidah-qasidah kesedihan, menangis sejadi-jadinya. Di hari itu pula mereka menampari wajah dan tubuh mereka dan meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah. Belum lagi baju yang mereka koyak-koyak, bahkan mereka gunakan senjata tajam untuk melukai diri mereka. Seakan mereka mau menunjukkan kesungguh-sungguhan loyalitasnya. Kalau Hussein disakiti, maka mereka pun merasakan, harus merasakan sakitnya Hussein. Kalau Hussein berdarah-darah, mereka pun harus juga berdarah-darah. Walaupun itu juga dusta. Kalau memang betul-betul mereka itu solid dan benar-benar mereka mau loyal kepada Hussein, bunuh diri sekalian. Husseinnya terbunuh kok. Hussein tidak sekedar luka. Hussein radhiyallahu anhu tidak hanya kesakitan, terbunuh radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau mau loyalitas dan sekalian enggak setengah-setengah, bunuh diri sekalian sebagai bukti loyalitasnya dan kecintaannya kepada Hussein. Sehingga yang jelas mereka syayatin. Demikian syaitan mempermainkan mereka dan menyesatkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, ritual dan kebiasaan mereka ini merupakan pendidikan radikalisme yang ditanamkan dan terus dipupuk, disuburkan oleh para mulla, para tokoh dan ulama mereka untuk mengingat dendam lama agar tidak hilang dari ingatan mereka. Terus dendam ini terpupuk dan terbina berkelanjutan sampai saatnya nanti akan mudah untuk diprovokasi dan digerakkan. Satu. Yang kedua, ini pula tanpa disadari merupakan pemersatu kaum Syiah di seluruh dunia. Makanya pada setiap Asyura mereka lakukan ritual ini sebagai satu kesatuan. Syiah yang di sana, di ujung barat, di ujung timur, di ujung utara, di ujung selatan, perbuatannya sama. Sehingga seragam dan serempak. Mereka sama-sama satu Syiah, sama-sama satu ajaran. Sekaligus tentunya yang ditunggu-tunggu, kapan timing yang tepat untuk mereka akan melampiaskan dendam ini kepada Ahlus Sunnah yang terus dicekokkan kepada mereka, pelakunya Ahlus Sunnah yang membunuh Hussein, Ahlus Sunnah. Dendam terus dibina, terus dipupuk, gak akan hilang. Sudah terbiasa mereka melukai diri, terbiasa mereka dengan darah, maka tidak akan aneh dan tidak akan sulit untuk menumpahkan darah kaum muslimin yang menjadi musuh bagi mereka. Ini mereka di Asyura dijadikan kedok atas aksi kejahatan, aksi radikal dan kekejaman mereka, kaum Syiah. Anehnya, mereka lakukan itu juga bahkan kepada anak-anak kecil. Anak-anak bayi, balita, yang belum ngerti dosa, belum ngerti apa. Masakin dibawa ke tokoh dan ulamanya, kemudian disilet kepalanya, wajahnya, badannya, darah-darah. Na'udzubillah. Ya maaf, binatang saja, anjing. Hati-hati kepada anaknya. Jangan sampai anaknya terluka. Ketika dia mau tidur, mau nyusui, hati-hati kakinya diatur sedemikian rupa. Sapi, kambing, semua binatang. Jaga sekali kepada anaknya, gak boleh terluka. Apalagi ada orang yang mau melukai, marah dia. Itu binatang. Ini manusia yang Allah beri kelebihan. Perilakunya lebih buruk dan jahat dari binatang. Lebih aneh lagi, mereka punya riwayat dan itu mereka ajarkan kepada para pengikutnya dari kitab-kitab induk mereka, larangan dan makruhnya, entah makruh entah haram di mereka, yang jelas itu larangan untuk memotong atau mencabik roti dengan pisau. Tidak boleh. Kalau makan roti, ajaran mereka, kalau makan roti ya dicuil saja, diambil saja. Gak boleh dipotong atau diiris-iris dengan pisau dan semisalnya. Makruh atau haram kata mereka. Roti, mau kamu pisau, mau kamu apa, kan roti, benda mati. Oke, dengan anak mereka dipisaui, dilukai dengan cutter, dengan ini. Istri-istri mereka, perempuan, walhasil. Na'udzubillah minal khudlan. Al-Muhim ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, nawasib, nasibah, yang malah menampakkan permusuhan dan antipati kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan bahkan kepada seluruh Ahlul Bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pula memalsukan hadis-hadis untuk menampakkan kegembiraan di hari 10 Muharram, menampakkan kesenangan, kebahagiaan, was. Na'udzubillah atas terbunuhnya Husain bin Ali. Seperti beberapa riwayat yang kita bacakan tadi, yang pakai celak di hari ini, yang mandi, yang ini memberi keluasan kepada dirinya, belanja kepada anak istrinya, maka baginya ini itu. Ini dari orang-orang nawasib. Riwayat-riwayat yang dipalsukan atas nama Rasulullah SAW untuk kegembiraan dan menampakkan kesenangan di hari Asyura. Semua ini adalah kesesatan dan perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hari atau bulan Allah Muharram dan puasa Asyura, keutamaan serta beberapa fadilah tentangnya, perlu kita ingat pula bahwasanya puasa tiga hari di setiap bulan, selain dari Asyura, ini juga punya keutamaan di dalam sunnah. Di hadis disahihkan oleh Al-Albani, di riwayat Bazzar dari Ali dan juga Ibnu Abbas, saumu syahril sabr wa thalathatu ayyam min kulli syahr yudhibna wahras sadr. Puasa di hari, di bulan kesabaran, yaitu Ramadan, dan juga puasa tiga hari di setiap bulan, ini menghilangkan penyakit dada, sadr, yaitu penipuan, pengkhianatan, bisikan-bisikan syaitan, kedengkian, hasad, dan yang semisalnya. Terkait Asyura pula, apa yang menjadi kebiasaan sebagian orang, atau bukan Asyura-nya, Muharram-nya, disebarluaskan surat, entah itu dalam bentuk SMS atau sekarang WA, email dan semisalnya, intinya anjuran untuk orang itu bertobat, beristighfar kepada Allah agar dimulai tahun barunya Hijriah ini dengan lembaran-lembaran baru, ditutup lembaran catatan amalan dia setahun yang lalu dengan kebaikan. Makanya dianjurkan untuk istighfar dan tobat dan beramal soleh, melakukan ibadah, kebaikan. Hal ini juga mungkar dan dusta, karena syariat menjelaskan kepada kita lembaran catatan manusia itu tertutup dengan kematiannya. Begitu dia mati sudah, baru tertutup sudah. Itu yang akan dia pertanggungjawabkan. Bukan dengan berakhirnya tahun, layaknya perusahaan atau suatu toko akhir tahun tutup buku, kemudian akan diaudit dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Oleh karenanya, yang menyebarluaskan catatan dan tulisan semacam itu dikhawatirkan terkena ancaman orang-orang yang menyebarluaskan kedustaan tanpa ilmu, menyebarluaskan kesesatan, yang tidak didasari oleh ayat Quran maupun hadis Rasul, bahkan tidak pula satu pun dari para sahabat dan salafus saleh rahimahumullahu taala. Kembali kepada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah haramkan peperangan di bulan-bulan ini, memulai perang itu dilarang dalam Al-Baqarah 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Al-ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, peperangan padanya. Katakan peperangan di bulan-bulan itu besar, perkara besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Walaupun menghalangi orang dari jalan Allah, kekufuran, dan mengeluarkan orang dari Masjidil Haram itu lebih besar di sisi Allah dosanya, dan fitnah, kekufuran lebih besar dari pembunuhan. Ayat menjelaskan ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan perang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu an, dan begitu mereka bunuh musyrikin, mereka mengira ini akhir dari Jumadil Akhirah. Musyrikin berkata, bagaimana kalian, orang-orang musyrik, kepada kaum muslimin, kalian telah berperang, membunuh di bulan haram, tidak menghormati keharamannya. Maka turun ayat ini. Memang besar perkaranya berperang di bulan haram, tapi seperti yang Allah katakan, menghalangi orang dari jalan Allah, dari iman, mengusir mereka dari Masjidil Haram, orang gak boleh masuk, gak boleh ibadah kepada Allah, dan kekufuran mereka, itu semua jauh lebih besar daripada pelanggaran berperang di bulan haram. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah, jangan pula kalian menghalalkan bulan yang haram. Maka ayat ini menegaskan haramnya peperangan di bulan haram baqin, tetap, tidak mansukh, tidaklah itu dihapus, tetaplah itu haram. Selain keharaman bulan haram untuk berperang padanya, yang kedua, untuk setiap muslim mawas diri dari segala bentuk maksiat dan kedzaliman. Karenanya Allah sebutkan di ayat 36 At-Taubah tadi, "Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Artinya jangan kalian zalimi diri kalian, jangan kalian lakukan maksiat. Jangan kalian melakukan dosa. Kata Qatadah Ibn Di'amah rahimahullah, ketahui oleh kalian, kezoliman di bulan haram itu dosa. Dan dosa juga kezoliman, sehingga ganda atau besar dosanya. Walaupun dosa kapanpun atau dimanapun dosa dilarang, gak boleh. Tetapi tadi ketika itu di waktu atau di tempat yang mendapat keutamaan lebih dari Allah, maka gak sama nilainya dosa di situ. Kata Qatadah, "Inna Allah astafa minal malaikati rusula." Allah mengutus, memilih dari para malaikatnya sebagai utusannya. Rasul dari para malaikat sebagiannya dipilih oleh Allah. "Wa minal kalam zikrahu." Allah pilih dari ucapan yang dicintai Allah, zikir padanya, subhanallah, alhamdulillah. "Wa minal ardi masajid." Allah pilih dari bumi ini masjid, tempat yang paling Allah cintai. "Wa minasyuhur Ramadan wal ashurul hurum." Dari bulan Allah pilih Ramadan dan bulan-bulan haram. Diistimewakan, dilebihkan oleh Allah lebih dari yang lain. "Wa minal ayyamul jum'ah." Dari hari juga Allah pilih Jum'at. Lebih. Bahkan Rasulullah sebutkan di hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, "Afdalus salawat salatul subuh yaumul jum'ah." Salat paling afdal di sisi Allah, salat subuh di hari Jumat. Lebih nilainya dibanding hari-hari yang lain, salat-salat yang lain. Semuanya salat fardu. Tetapi di hari Jumat dia punya nilai lebih karena keutamaan waktu. Syarafuz zaman. "Wa minal layali lailatul qadar," kata Qatadah, malam pun Allah pilih. Lailatul qadar. "Fa'adzimu ma'adzamallah." Maka muliakan oleh kalian apa yang dimuliakan oleh Allah. "Fa'innama tu'adzamul umur bima'adzamahallah inda ahlil fahmi wal aql." Karena sesuatu itu segalanya dimuliakan sesuai dengan apa yang Allah muliakan dia. Kita diperintah untuk memuliakannya dengan puasa, ibadah kepada Allah. Dilarang berbuat zalim, maksiat dan dosa. Walaupun kemaksiatan, kejelekan tidak akan dilipat gandakan. Itu jelas. Yang digandakan hanya kebaikan 10 kali lipat sampai 700 sampai lebih yang Allah kehendaki. Kejelekan tidak akan digandakan. Satu kejelekan tetap ditulis dengan satu kejelekan. Tetapi para ulama sebutkan ketika itu dilakukan di waktu yang istimewa, yang dimuliakan, atau di tempat yang dimuliakan, yang diperbesar itu bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya. bobot dosanya jauh lebih besar. Satu tetap satu, tetapi gak akan sama satu ini nilainya dibanding ketika itu dilakukan di hari yang lain, bukan hari atau waktu yang mendapat keistimewaan dari Allah, dari syariat. Gak sama. Sebagaimana perbuatan-perbuatan jelek yang lain pun demikian. Kamu mencuri, dosa di mana uangnya, harta siapapun kamu curi, dosa. Tetapi apa sama nilai pencurian? Kalaupun nominalnya sama, di mata orang apa sama? 1 juta ini kamu curi dari orang mana begitu, dengan ketika dicuri ini dari tetanggamu sendiri, dempet satu tembok denganmu, gak sama nilainya. Karena ini orang yang harus kamu hormati lebih, kamu jaga dan seterusnya. Seperti itulah. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian melakukan kedzaliman atau dosa dan maksiat kepada Allah di hari-hari tersebut, di bulan-bulan yang haram. Kita sekarang untuk sholat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa bulan Muharram ini atau seperti bulan-bulan yang lain meyakini adanya keutamaan tertentu pada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, ini haruslah berdasarkan dalil, haruslah dengan perintah Allah, dengan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hari, bulan pada dasarnya sama satu dengan yang lain, tidak memiliki beda dan keutamaan kecuali yang Allah bedakan, dan itu hanya hak Allah atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dilarang seorang muslim mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, malam Jumat untuk sholat malam, dilarang mengkhususkan Sabtu, hari Sabtu untuk puasa padanya. Dan dalam sunnah ma'ruf nusus yang semacam itu, larangan-larangannya mengkhususkan dengan keyakinan bahwa waktu ini punya keistimewaan lebih dibanding yang lain, punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh waktu yang lain, sehingga di situ dia puasa, di situ dia sholat, di situ dia, dan yang semisalnya. Padahal seperti Jumat kita tahu punya keutamaan, hari yang paling afdol, sayyidul ayyam, syariat memberikan padanya. Tetapi itu pun tidak dibenarkan untuk orang mengkhususkan ibadah tertentu. Dia enggak, Jumat punya keutamaan, maka dia sholat malam. Dianggap Jumat punya keutamaan, dia puasa padanya. Sementara syariat tidak mengajarkan, tidak ada anjuran untuk puasa khusus hari Jumat, qiyamul lail khusus di malam Jumat, enggak ada. Makanya dilarang. Oleh sebab itu pula ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah melihat orang masyarakat Madinah merayakan hari Nairuz dan Mahrajan, lebaran atau hari besar yang dirayakan di masa jahiliyah dulu, beliau tanya, apa ini? Kok kalian bergembira ria merayakannya sedemikian rupa? Kata mereka, ini hari besar yang biasa kami rayakan, hari yang disebut mereka Nairuz dan Mahrajan. Maka Rasulullah SAW katakan, qad abdalakumullah khairan minhuma. Allah telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari keduanya, Idul Fitri dan Idul Adha. Telah Allah ganti. Dilarang mereka merayakan lebaran-lebaran kufar, perayaan-perayaan hari besar musyrikin. Diganti oleh Allah, mereka pun punya perayaan hari besar yang mereka senang padanya. Tapi itu dengan ketentuan Allah, itu dengan ketentuan Rasulnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Allah memuji Ibadur Rahman yang tidak mau turut serta, tidak mau menyaksikan dan ikut merayakan hari-hari perayaan kaum kufar musyrikin. Firman Allah, walladzina la yashhaduna zur, di surat Al-Furqan, dan mereka orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, kedustaan. Ditafsirkan oleh banyak mufassirin, a'yadul musyrikin, kepalsuan atau kedustaan yang dimaksud ayat adalah perayaan-perayaan hari besar musyrikin. Karena itu mereka sendiri yang menentukan dari leluhur dan nenek moyangnya, bapak-bapak mereka, hari ini, hari itu, hari ini, hari itu dirayakan, mereka bikin peringatan padanya tanpa perintah Allah, tanpa perintah Rasulnya. Maka mukmin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya enggak mau turut serta merayakan dan ikut bergembira atau ikut sedih di hari-hari itu. Sama di kedua belah sisinya, baik hari itu dijadikan hari gembira, bersenang-senang padanya, atau dijadikan hari kesedihan, di mana mereka membuat ratapan, mereka menangis, mereka bersedih padanya. Tidak boleh menentukan waktu tertentu dengan suatu amalan tertentu tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan, dan hanya Allah pula yang memilih dan menentukan mana yang punya kelebihan, mana yang punya keutamaan dibanding yang lain. Itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Muharram, Asyura, atau waktu-waktu yang lain tidak boleh digunakan untuk menjalankan rutinitas tertentu, menjalankan ritual-ritual tertentu. Ditunggu tanggal 10 Syura, ditunggu Muharram, ditunggu bulan ini, bulan itu, hari ini, hari itu, melakukan sesuatu, dan itu berulang tiap tanggal itu, tiap tahunnya. Dan itu yang namanya Eid. Disebut Eid karena dia berulang, kembali datang lagi setiap tanggal itu, bulan itu, di setiap tahunnya. Sementara ayat Eid hanya syariat yang boleh menentukan kapan orang diperintah keluar, kapan orang diperintah bergembira, menggunakan pakaian yang terbaik yang dia punya, menggunakan wewangian, keluar laki, wanita, menyaksikan kebahagiaan kaum muslimin seperti Idul Fitri, Idul Adha. Bahagia. Sementara Asyura dan Muharram tidak memiliki keutamaan itu untuk orang merayakannya. Tidak ada bimbingan Allah dan Rasulnya, tidak ada athar dari sahabat. Yang ada dia bulan haram dijaga seperti tadi keharamannya. Tidak boleh orang mendolimi dirinya, melakukan maksiat dosa, termasuk mendolimi orang lain karena dosanya lebih besar, karena keutamaan waktu, syarafuz zaman. Ada keutamaan puasa, itu yang diajarkan oleh syariat, Tasu'a, Asyura, tanggal 9, 10 Muharram. Nah, maka hendaklah seorang muslim membatasi diri dengan apa yang dia dapati dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi, tidak melangkai apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Terkait puasa Asyura 10 Muharram disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dan juga para ulama lain, termasuk fatwa Lajnah Daimah pimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, terbagi puasanya menjadi 3. Yang pertama, puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya bersama dengan Asyura, sehingga 9 dan 10 atau 10 dan 11. Yang kedua, puasa Asyura sendirian, hanya tanggal 10 Muharram dia berpuasa. Yang ketiga, puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, sehingga 3 hari. Dia puasa tanggal 9, dia puasa tanggal 10, dia puasa tanggal 11. Yang pertama tadi kondisinya hanya 2 hari, 9-10 atau 10-11. Yang ketiga ini dia gabung jadi 1, 9, 10 dan 11. Fuqaha, para ulama rahimahullah, menyebutkan yang lebih sempurna, memang yang lebih baik adalah kondisi yang ketiga, sehingga orang puasa sehari sebelumnya dan sehari yang setelahnya. Tanggal 9 dia puasa, 10 dia puasa, 11 dia puasa. Ini yang paling afdol dan paling sempurna. Kondisi yang kedua, tingkat kesempurnaannya, keafdolannya, puasa sehari yang sebelumnya dengan Asyura, sehingga tanggal 9 dan 10 dia puasa. Kondisi yang ketiga, yang tingkat derajatnya lebih rendah lagi keafdolannya, tanggal 10 dan 11 Muharram, Asyura dan Hadi Asyar. Yang terakhir, 4, mereka sebutkan menyendirikan Asyura. Dia hanya puasa tanggal 10 Muharram. Yang ini tampak, kata Syekh Ibn Utsaimin, yang lebih jelas dari nusus yang ada, tidak makruh. Tidak makruh, yakni boleh orang hanya puasa Asyura saja, hanya tanggal 10 dia puasa. Tetapi tadi untuk dia mendapat yang lebih afdal, tadi imma sehari sebelumnya dia puasa, atau sehari setelahnya, atau bahkan ketiganya dia lakukan. Ini pula yang menjadi fatwa serupa dengan itu dari Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta wa Da'wah. Tinggal orang yang punya sisa hutang Ramadan, belum dia bayar qadha sampai memasuki Muharram, bahkan sampai memasuki Asyura 10 Muharram. Tentunya para ulama sebutkan puasa wajib, maka hutang puasa baginya hutang wajib untuk dia segerakan membayarnya. Puasa sunnah bentuknya tatawu, jika dia bisa lakukan alhamdulillah khair alal khair, jika dia tidak mampu maka la haraj, tidak ada dosa atau keberatan baginya. Maka kalau memang orang punya tanggungan hutang puasa Ramadan, dahulukan bayar Ramadanmu, karena itu fardu, wajib, rukun bagi agamamu. Dahulukan bayar sebelum kamu melakukan puasa sunnah. Namun kalau seseorang melakukan puasa sunnah sebelum hutang puasa wajib ini dia lakukan, maka puasa sunnahnya pun sahih, benar, sah adanya, boleh. Terutama kalau memang masih ada waktu cukup untuk dia membayar hutang puasa wajibnya. Karena patokannya, ukuran yang para ulama sebutkan, batasannya sampai tersisa baginya hari di mana dia hutang puasa padanya. Misalnya dia punya hutang puasa Ramadan 2 minggu 14 hari dia gak puasa Ramadan karena sakit atau apa. Kapan waktu itu mendesak bagi dia untuk mendahulukan dan gak boleh puasa lain kecuali hanya bayar Ramadan ini? Ketika sudah tidak tersisa lagi, dia sudah memasuki Sya'ban dan Sya'ban tinggal 15 hari misalnya. Sudah tanggal 14 atau 15 Sya'ban. Entah lagi Ramadan sudah. Maka enggak ada lagi sisa bagi dia untuk bisa melakukan puasa-puasa sunnah. Tersisa bagi dia cukup hanya untuk bayar puasa wajibnya. Maka itu harus dia dahulukan. Karena membayar Ramadan muwassa'. Waktunya longgar bagi dia. Dari Syawal sampai Sya'ban berikutnya. Panjang, ada 11 bulan. Sampai ketika sempit sekarang ini, tersisa baginya di Sya'ban, maka gak ada pilihan lain. Selama masih ada seperti tadi, maka boleh untuk dia mendahulukan atau melakukan puasa sunnah sebelum dia melakukan puasa wajibnya untuk qadha. Tinggal permasalahan ketika seorang muslim berniat untuk puasanya ini qadha Ramadan, membayar puasa Ramadannya, maka dua pahala akan dia dapati sekaligus. Artinya satu pahala qadha, karena itu puasa wajib bagi dia, ada pahalanya. Yang kedua, niat dia untuk sekaligus di hari itu puasa sunnah. Misalnya itu hari Asyura, atau misalnya itu hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Kalau memang dia niatkan seperti itu, maka dua pahala akan dia dapati. Puasa wajibnya atau qadha-nya, sekaligus puasa sunnah yang dia inginkan. Ini puasa-puasa sunnah yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan mutlak. Seperti tadi, Arafah, Asyura, dan semisalnya. Adapun yang ada kaitannya dengan Ramadan, maka enggak bisa. Ada kaitannya misalnya seperti 6 hari Syawal. Karena Rasulullah SAW katakan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shaumid dar. Yang puasa Ramadan, kemudian dia ikuti puasa 6 hari Syawal, dia seperti puasa setahun. Berarti puasa Syawal ini ada kaitannya dengan Ramadan, ngikut kepada Ramadan. Jika dia belum membayar qadha Ramadan, enggak bisa dia lakukan puasa Syawal. Keutamaan ini tidak dia dapati. Bagaimana dia dianggap puasa setahun, Ramadannya belum selesai bagi dia. Dia kan teranggap belum selesai Ramadan, punya hutang. Maka enggak bisa. Beda dengan ini, dia lepas, enggak ada sangkut pautnya dengan Ramadan. Asyura, Arafah, dan yang semisalnya. Demikian yang difatwakan oleh Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dengan demikian insyaallah kita cukupkan kajian kita siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berharap mendapat apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sebutkan, if'alul khair dahrakum, berbuatlah kebaikan itu dalam hari-hari kalian, di waktu-waktu kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, berusahalah untuk kalian mendapat anugerah. Nafahat itu pemberian dari Allah. Ini pahalanya, keridhoannya. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadih. Karena Allah punya pemberian, anugerah yang Allah bagikan dari rahmatnya, kepada yang Allah kehendaki Allah berikan dari hamba-hambanya. Berharaplah untuk akhirat semua amal ibadah kita. Wasallallahu an yastura auratikum wa an yamun wa an yu'ammina rawatikum. Mintalah kepada Allah untuk menutupi aurat kalian dan mengamankan, menenangkan rasa takut kalian. Fa hadhihi asbab maghfirah, asbabur rahmah, untuk mendapat ampunan Allah, untuk mendapat rahmatnya, asbab dijalani agar orang mendapati nafahat min nafahatillah, mendapat anugerah dan pemberian yang Allah bagikan kepada yang Allah kehendaki dari hambanya. Dan salah satu asbab itu dengan ibadah, dengan puasa yang disunahkan Rasulullah SAW, seperti di bulan mulia ini, Muharram, bulan Allah, Tasu'a, Ashura, dan bersama dengan itu Hadi Ashar, tanggal 11-nya, seperti yang telah lalu. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.